بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والله أعلم بما رد أولئك أتوي من كنوا الملكون من الأنبياء wong akeh kang badano kang wis nekakeni sunaguhu ming alladzina alkitab ing kitab bimaknal kutubi kalawan makna pirang-pirang kitab aya Allah medahkeun kana umum mufrad mu'arraf tufidul umum mantak bimaknal kutub wal hukma lan ing hukum al hikmata tegese hukum wa nubuwatan sifat kanabian fa yakfur biha maka lamun kufur biha kalawan ai biha hisalasah tegese kalawan ikilah kan telu ulai sapa ikilah samudayane ai ahli Mekah faqad wakkal nabiha ka teman-teman masrah kana isun aku biha kalawan hisalasah arsul laha tegese nyawis kisun agung kadue halihi salasa kauman ing kaum laisu kang oranana ya kaum biha kalawan halihi salasa bikafirin ku tetep kalawan kan kafirin hum al-muhajirun wal-ansar daya kaum iku kaum muhajirun dan kaum ansar أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. والله أعلم بمراد وتوي من كنوا من كنوا المذكورين من الأنبياء كون أكيه وإس نودوكن هم إن الذين سفى الله فبهداه مكا كلاوان سبب نودوكن أنا إن الذين طريقهم إن ددلن الذين من التوحيد والصبر سكين توحيد لن صبر اكتدي نوتي سير محمد بها الزكتي كلاوان نغو هزك توقفان إن دلم تنكوا قوبا واسلان إن دلم مصر wafi kiroatin lan ing dalam kiroat suji bihat bihat galawan yang buang hak zakat waslan ing dalam tingkah waswa kul mengucap sedang Muhammad li ahli Makkah da kadu ahli Makkah la as'alukum alaihi ora anjaluk insun ing sirakabi alaihi ingatasa Qur'an al Qur'an tegesi Qur'an ajron ing buruha tutun ing kangawekin sirakabi insun hu ing ajroin orana utawi huwa ayamal Quran dengan seorang nauti Quran ila zikro angin iku pitutur izotan dengan satu huruf lil alamin kadwe alam kabel insi wal jini dengan saya manusia dan jin ila zikro lil alamin. Nyeritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Kangjeng Nabi dakwah teh dicontoan heula ku dakwahna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis supaya mantep Kangjeng Nabi dakwah ulah aya ka sisi kagigir tempo leluhur-leluhur anjing Muhammad waktu Kangjeng Nabi Ibrahim dakwah di tengah-tengah manusia anu mangerak ngalahkeun ka Namrud. Eueuh nu berani saurang-urang acan ka Raja Namrud. Wabeh sujud. Tapi Allah Maha Kawasa ngabijilkeun seorang manusia nu nama Ibrahim. Nentang karena ketuhanan Namrud. Engke nu bakal dilanjutkeun kisah Kanjeng Nabi Ibrahim di hareup. Tuluy dicaritakeun deui Kanjeng Nabi teh tentang para nabi-nabi. Nu kamari geus dijelaskeun aya 18 rasul, 18 nabi. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kulan hadaina wa Nuhan hadaina min qab. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas shalihin. Wa Isma'il wal yas'a wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha min 'ibadihi. Jadi Kanjeng Nabi dibere caritaan-caritaan nabi-nabi nu baratan 18 nu tadi dicaritakeun ngaruntuy. Lamun datang ka 25 berarti tertinggal 7. Oke. Hiji-hiji ayat bakal nyeritakeun nu 7 deui geus urang wajib nanyahokeun rasul nu 25. Aya dina Al-Qur'anul Karim. Wayahna ka anak urang ceng hayu geura. Nyawa ke Nabi Hiji, Nabi Adam. Yuh, turutan gitu ceng. Hiji, Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, opat Nabi Utrus, lima Nabi Naon, bah. Lima Nabi Naon, ya ke. Bah, ni lima Nabi Naon, bah. Ayin pohan. Cak anak teh, abah nage belet. Becus. Jadi orang kudu apa? Terus ngawurukan Nabi, orang anak urang weh, kalau urang santri urang nomor hiji, anak urang atau pemajikan. Yuk, cek urang teh. Aya naon ka? Yeuh, nyao ke Nabi bisi teu nyao. Aya tuh hiji, Nabi Adam. Dua, Nabi Idris. Tilu, baju bae muka jilbab. Kunaon eta hareudang? Ih, kumaha sih? Baju bae. Balikan deui. Nabi Adam lah tuh di kamar ieu jeung kana wasa saha. Ieu geus. Hiji, Nabi Adam. Dua, Nabi tilu. Aju bae. Itu ya, geus penang tuh. Kayak muka calana heula. Wah. Teu beres sih bae. Malanggeus sih bae. Malanggeus boga santri kos kieu bae. Aduh, masyaallah. Pak hese-hese na boga santri pemajikan. Hese. Tilok lulus. Masyaallah. Tambah deui ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ulaika isim isyarah ngaisyarahan al mazkurina milal anbiya'i 18. Para nabi nu 18 tadi nu dijelaskeun ku Gusti Allah dina ayat memeh ieu eta teh alladzina jalma-jalma atainahumul kitab anu ku Gusti Allah dibere berbagai kitab. Ku Gusti Allah dibere hukum jang hukuman ku Gusti Allah dibere sifat kanabian. Selalu kitu bae Gusti Allah teh selalu kitu bae. Hartina geus rusak manusia. So, nabi diturunkeun diangkat jadi rasul. Dua, wah, luar biasa. Eta dakwah teh atuh lamun teu dibere kakuatan ku Gusti Allah mah di mana? Sedengkeun buang kawarahna manusia-manusia baheula teh pohara. Dia ada manusia baheula mah. Numantak ku Gusti Allah Rasulna dibere tilu. Iji dibere Alkitab. Jangan jelaskan aturan-aturan di masyarakat, baik ubudiah maupun muamalah ataupun munakahat atau jinayat, selalu tibahela Allah nurunkan kitab-kitab-kitab yang atur tata cara kahirupan. Nomor kedua, Allah selalu mereh hikmah untuk memutuskan masalah tanpa diberi hikmah kubusi Allah mal beres. Nomor ketilu, nu teu bisa dikasab usaha baik sifat kanabian. Matak mejehna Gusti Allah ketika aya Raja Namrud nurunkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis, ketika Firaun nurunkeun Kangjeng Nabi Musa alaihis, ketika aya Abu Jahal nurunkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibere kaleuwihan. Nu mentak di dieu teh dijelaskeun maksudna Alkitab. Ieu adalah berbagai kitab-kitab aturan-aturan ieu zahir. Ieulah yang diterapkan di sebuah negara. Ieu nu ngahukumanana adalah umaro-umaro salatin-salatin, pemerintah-pemerintah make aturan-aturan ti Gusti Allah Alkitab. Mun kuari Al-Qur'an. Nomor kedua, hikmah. Hikmah ieu mah bagian para ulama anu ngahukumanana notor kana jero hakikat. Melalui hikmah-hikmahlah ulama dakwah ngajak. Nomor katilu ieu mah nubuah zahiron wa batina nabi. Geus malah tanding sama nabi. Tah jadi selalu kitu tah dakwahna para nabi teh dibere kitab, dibere hikmah, dibere sifat kanabian. Setelah teu aya para nabi anu ditungtungan ku Kanjeng Nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin. Geus euh deui nabi la nabiyya ba'di ca Kanjeng Nabi. Tak iya kuari diteruskan ku para wali-wali Allah. Lamun lain ku para wali moal bisa. Dina manakib Syekh Imam Syafi'i, tata dina mapan Imam Syafi'i teh ngan sakadar ilmu zohir bae, ngan ngentap bae hate. Padahal diangkat jadi mufti teh di umur 16 tahun, 17 naik ke Yaman, ke Mesir, ke Baghdad, ke Mekah, deui ka Madinah deui. Wah, Imam Syafi'i mah. Tapi panehanna ngaulahkeun asup tariqo. Ulah asup tariqo cek Imam Syafi'i. Wah, nyana teh ngaopenbarkeun di dunia ulah asup tariqo. Tapi ketika tengah beuting Imam Syafi'i ibadah ka Gusti Allah, langsung mikir, ibadah kieu bae kumaha cek Imam Syafi'i. Teu mantep. Hari itu jelema di kamarana nu ngabring. Tanya, di kamarana eta deka kiai atau Syekh Hamzah. Aya naon di ditu? Zikir. Coba ah, cek Imam Syafi'i zikir ka ditu mina. Disambut ku Syekh Hamzah. Gitu disambut langsung zikir can tawajuh. Begitu manehna milu zikir langsung terasa nikmat. Masya Allah, cek Imam Syafi'i. Wajib bagi jelema kudu asup tariqah. Ngawajibkeun Imam Syafi'i. Imam Hambali ngawajibkeun. Dina manakib-manakibna Imam Hambali, Imam Maliki sarua bae. Mantak tariqahna Imam Syafi'i Hamziyah. Hamziyah bangsa Hamzah lantaran nya nama tahun 110 hari Tuan Syekh mah 540 belah dieu setelah itu Imam Ghazali. Imam Ghazali 450. Tariqah Ghazali mah carang nu kuat. Imam Ghazali boga tariqah ngaranna Ghazaliyah carang nu kuat. Aja nyiptakeun Imam Syafi'i ngaranna Syafi'iyah. Imam Hambali nyiptakeun Hambaliyah sarua ngan beda cara-cara. Nyana boga guru ngaranna Syekh Hamzah. begitu manehanna anclub dina ilmu thariqah kakara cek Imam Syafi'i bahasa anak nganti dibejakeun ku kula bahasa bahasanya anakna ieu mah disundakeun bae niscaya lamun teh mah teu anclub dina ilmu hakikat nanaonan ibadah. Imam Malik sarua laula sanatani lahalakan Nu'man. Nu'man teh manehna Imam Malik lamun eueuh 2 taun cilaka ki Nu'man teh Imam Malik. Imam Malik teh ya, kata dina teh asup tarikoh, tapi barang can ngeunaheun ibadah teh asupnya milu. Begitu mah milu, akhirnya 2 tahun milu tarikoh, 2 tahun milu cumplang campling Imam Malik. Padahal mah geus jadi mujtahid, bulak balik selama 2 tahun, kakaraknya namanggi ilmu hakikat. Masya Allah cek Imam Malik laula sanatani lahalakan Nu'man. Mun eueuh 2 tahun milu rusak Nu'man teh dirina. Kitu keneh Imam Hambali. Ka anak tamak keras Imam Hambali. Ulah sok mimilu. Cilaka sia. Disebut juhal. Geus we anakna nurut. Begitu ngobrol deui jeung anak geuning Imam Hambali. Batur teh anu ngabarogaan zikir bah kok laleulis amat hatena laleulisnya kok urang mah kieu bae coba tuh urang ka ditu yuk atawa kieu sia heula los ka ditu geus pambali sana ka ditu tadi Yesus tawajuh begitu ditawajuhan bebeja nikmat berangkat di mamambali ka dongeng-dongengna nu ngadongengkeun Kiai Muslih dina kitab Nemranggen Demak bin Abdurrahman ahli Toriko Jawa Tengah pesantren Putuhiat urang ngadongengkeun eta teh aya kitabna leutik ngan teu diumumkeun kitabna eta karangan Syekh Abdul Latif Banten aya kitab nyaritakeun mazhab asup Toriko moal aya tapi tamah moal aya dijual khusus ieu cekal ku ahli-ahli Allah dibere kakuatan ku Gusti Allah ngembangkeun Alkitab Al-Qur'anul Karim mun kuari hikmah nubuah eueuh aya ge wilayah sifat kawalian lamun henteu dibere nu tilu tetep bae agama pareum bae ku ajeun teuing ku bage pareum bae kudu tilu bae hiji Al-Qur'an nomor kadua na hikmah nomor katilu na wilayah mun geus dicekel ku eta kakarek sanajan perang ge siap bae kuari urang lamun diajakan perang mun diajakan perang ya ku Kiai Golkar ke heula tapi lamun diajakan perang ku waliullah siap jasa ngan walina mana engke kanyahoan dina perang mah bakal kanyahoan bae nyumput wali mah mentek besi di lembur urang anu nyumput eta besi ditagih tuh jadi tetap diberi kekuatan ku Gusti Allah teh hiji Alkitab nu endek dikembangkeunana kitab nomor kaduana hikmah melalui hikmah kanu kolot kieu kanu kahandap kieu kanu sesama kieu melalui hikmah mauizatil hasanah wajadil hum billati ya asan hikmah nu mantak make hikmah mah ngeunaheun ngeunaheun dakwah ka budak leutik make hikmah mah budak leutik ngadengekeun dakwah ka nu kolot ngadengekeun dakwah ka pamarentah berhikmah sebab di jerona teu hayang nanaon timbul hikmah teh eueuh muatan-muatan nanaon tapi lamun di jerona aya muatan Kiai partai nyaritakeun hukumna mah eces jasa luar biasa tapi kan geus kabaca ha gegera sakedeung deui tungtung naon ge sakedeung deui geura dengekeun bakalna aya muatan naon ye geus kabaca ku urang geus kabaca berbagai kitu kumpulan-kumpulan boh pengajian boh shalawatan boh naon bae kabaca engke aya muatan-muatan moal berhikmah ka manukos kitu mah moal jauh ti sakupi-sakupi kana moal jauh tah ieu luku Allah diberi allazina atainahum nabi nu 18 tadi diberi ku Gusti Allah kitab hikmah jeung sifat kanabian teger dakwah teh kajen kukumaha ge. Teger selantaran aya nu endek dicaritakeunana. Ieu aturanana, ulah aturan Namrud. Ulah aturan Firaun. Ulah aturan Abu Jahal, make aturan Al-Qur'anul Karim. Nyampaikeunana make hikmah. Pasti engke di sisi ti gigir. Oh, loba anu ngomong, loba anu benci. Ih, berhikmah tenang bae. Tenang bae. Wajan teh dicaci dimaki. Ih, kalem bae. Kalem. Kanjeng Nabi Masya Allah dicaci dimaki diciruhan biasa bae. Ketika Kanjeng Nabi teh ieu ku sahabat geus dikeheul-keheulkeun Kanjeng Nabi teh daekeun ngadoai, ulah. Kieu bae urang mah harepanana lamun eta manehanna teu Islam sugan anakna coba eta. Hikmah teh kos kitu sugan anakna bae atunya nana mah geus kafir ku anakna mah. Sugan injung atuh Masya Allah eta pan lamun lain make hikmah teu bisa. Urang mah oh kakarek anu ngomongkeun saurang bae ge. Nah, ieu mah sanak geusan ieu ngaji kuna mah. Diaromongkeun bae. Diaromongkeun bae mah teu betah jasa ieu. Atuh bal beres atuh kos kitu terus bae. Terus ngan ulah hayang dibayar. Ulah aya muatan-muatan sampaikeun nusa bebenerna sampaikeun nusa lulugna bakal mantep eueuh sifat kanabian kuari aya geus sifat wilayah lamun lain wali Maulana Hasanuddin Banten moal berkembang Islam di Banten mun lain para wali-wali sanga moal berkembang agama di Indonesia berkat para wali-wali Allah nu diteruskeun ku para kiai-kiai pondok pesantren salaf mun geus eueuh pesantren salaf nu ngembangkeun agama melalui hikmah jeung wilayah hancur di luar negeri acak-acakan lamun geus eueuh nu boga sifat wilayah atuh saha eta wali teh heh si wali mah lantaran tadi geus Syekh Nawawi teh diberi hadiah ge lumpat. Eta kos kitu nyana ngarang kitab dek dibere duitna ku perusahaan di Mesir nyanana embung ka luar-luar tawali mah kos kitu hese di teanganana wali mah tapi ku ari pan urang ieu mun eueuh Syekh Nawawi saha anu dek ngajelaskeun berjanji sakitu hese nu urang mah teu katotor bahasa-bahasa Imam Ja'far tapi kan ku Syekh Nawawi mah dijelaskeun melalui majaz melalui kinayah beuh nikmat jasa urang cacak-cacak eueuh Syekh Nawawi kumaha meureun berjanji ngihartikeunana kabelah dieuna terus diaraji oh tafsir Munir mah mendunia tafsir Munir mah mendunia kamari di Al-Azhar Mesir diaji deui dikaji kembali tafsir Munir teh ternyata pengkajianana luar biasa ngebogaan totoran-totoran kitu kahareup anu pohara hese nyaritakeunana tah istimewana Syekh Nawawi. Iye diteruskeun ku ari ku para wali-wali Allah pondok pesantren. Nganese. Urang geus nyaritakeun wali mah lamun lain nikahkeun mah nyah manyahoan teu mah wali tah eta wali tah. Salikahkeun wali mujbir. Kitu bae teh rahasia Allah. Ja wali mah mung kanyahoan. Lamun wali hayang kanyahoan. Ho ho atuh jiarana. Moal naon kitu ngaranna moal kitu moal kaburuna naon moal kaburuna naon aya hiji kiai hayang leuleus hate lah aya ngaji mah ka kiai anu bejana kiai anu mah teh hebat jasa ibadahna jeung zikirna elmuna lah aing deukeut ditu datang kiai kolot niki asalamualaikum aya naon ge kula tobat ka Gusti ieu mah menta dibimbing bae bimbing naon hayang bisa ibadah bae ka Gusti ikhlas terutama dah ikhlas bapak bisa-bisa bae lain kitu jakeun sugan bae anu ngabimbing atuh di pondok bae ditu timbang dah kan nya nek kiai kolot ngahiji jeung santri. Seminggu, dua minggu, tilu minggu, kiai masih kene stabil, kadeuleuna mantep, ngaji mantep, sholat berjamaah mantep, kadengena bahkan maca Quran mantep, bahkan kebelah dia nak kadenge guru nanti ayah puasaan Senin Kemis, mantap cak kiai aing boga guru nukos kiai lah. Kunaon tu barang sabulan kemudian si kiai nu ndek dituturkeun teh aku nyana endahan nyana di warung pojok. Jeung awewe kikian we. Jadi intip ku kiai juh. Mana ini ngak guru kanyana pan nyana jeung awewe. Bah, teberes. Teberes. Ah, cang caya balik bae kitu bae. Yes, tapi diintip encan tetep encan balik nyana. Terus ngaji subuh mah tetep aya ngaji subuh. Mulai ngolembar hate yeung ngaji. Yeung kiai di warjok kitu mah. Pas malam minggu diintip deh malam minggu ku kiai teh. Kiai mah kelepis teh kiai. Kelepis, wah kacamata hideung kaos hideung. Wah. Di bar ngan. Biasa bae. Je. Kiai jadi kos kieu nya. Kan ku batur di hebat-hebat. Batur eun nu nyahuun ngan kiai eta doang tah. Neuleukeun kan. Wah, teu beres kiai. Kaluar di bar nyana nyumpu. Itu nyumput ngan teu kanyahoan cepet lempang subuh geus aya di masjid cepet amat ta kiai subuh geus aya di masjid deui kana teh ah mulai ngalembar ngalembar pas katilu kali diintip eta kitu sarua keneh kiaina di bar deui bae bah imanak balik bae lah cek kiai boro-boro deuk dungtun aing nyana ge kos kitu balik isuk-isuk bajuna geus dicopotan ku kiai teh geus di bar sisi balik meureun bajuna nya saya balik biasa kan jiban nyawaan bahaya tuh aing geus teu kuat tuh aing balik-balik bata baju geus kan intulah cenah kula moal jadi balik teu balik bae cek kan hese wali mah asal geus ka nyawaan bae tukos kitu teh embung ka nyawa teh embung embung aing urang mah pandi bagus-bagus udang-udang geus dirapihan. Dirapihan jubah dirapihan. Lamun eueuh nu ngangiayeun tolol sia kiai aing teh atuh. Masuk ngomong sembarangan aing buya. Lain buya bae buaya siapa. Teu jadi lah cenah kula deuk di dieu bae. Deuk di dieu bae. Saya urang lempang, lempang. Begitu lempang. Nyana kapangih teh jeung hiji jelema. Cek. Siap mangun teh ngapeunaha teh. Napas teu siap hirup bangun teh sia nya. Ih sehat cek. Ah, lain deui. Bangun teh siap hirup teh. Geus sehat sehat isuk bae. Teh jelema anu diomong siap bangun teh geus teu siap hirup teh ngapeunaha bae. Cek kieu kolot teh jijih sakti kitu ya. Pandibar tapi sakti. Kiai teh aing geus belajar deui lah cek. Belajar deui. Coba teh yeuh beuki kancolah kiaina. Tatadina mah kabar teh ngan malam Minggu dok, ieu munggal peuting. Munggal peuting. Hese jeung wali mah hese. Jadi embungeun ka jawaban wali embung ge hese bae pokona. Wah, ngalembar deui. Palembar. Nah, balik bae. Cek kiai teh manya nuntun hirup kos kitu. Isuk-isuk dipanggil euy. Ari teh balik mah balik bae. Nah, geus bae balik ibadah di imah bae tadi. Ari bae ngamalkeun nu aya bae cek kiai teh. Ji. Cek kiai teh. Can bisa ye ibadah teh sedengkeun ieu masyhurnya teh bisa khusus salat teh bisa nikmat. Tapi pan kabar malulu heran euy mah. Itulah cara kenyang-kenyang, walaupun dikuatkan di diri lah, dikuatkan lah. Terus baik, jadi di dirinya. Diajak baik ku kiai, itu sholat-sholat kiai. Itu sholat-sholat kiai, ya. Waktu dor, jadi ngarokok, ngopi, ngopi. Cek kiai itu kolot ya, ini kira dituduh gimana. Ini kos kiai bebat, itu kudu ayah guruan, bisa sorangan kos kiai aja. Teu salat jeung ngopi ngarokok tawa teu kudu aya guruan, bisa sorangan tamah kos kitu mah. Nu hese ge ieu tah hayang bisa usu. Terus saminggu, dua minggu diajak leumpang teu salat-salat. Ah, uyang. Uyang. Bisa jadi kos kieu sih. Ah, tidinya kakara. Aye ibadah simpen hiji husnuzon. Moal aya ahli hakikat mere elmu walaupun masih kena suuzon. Eueuh ti dituna tetep kudu husnuzon bae. Anjeun geus tilu kali suuzon suuzon suuzon. Itu moal bisa malah du mere-mere elmu deuleuh Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Khadir. Ji atuh geus hadza firaku baini wa bainik saunabbiuka bitawili malam tasati alaihi sabro. Namun cak Kanjeng Nabi teh cak Kanjeng Nabi eh kahayang mah tah Kanjeng Nabi Musa mantak naon cen atuh ulah loba tanya ka Kanjeng Nabi eta keur nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Khadir kakar kahayang mah cak Kanjeng Nabi Musa cak Kanjeng Nabi urang eta Kanjeng Nabi Musa ulah loba tanya mah hayang loba jasa meureun ka nyakuan jasa loba na ikmah loba na amrun khariqun lil adab. Ieu geus tilu kali geus mane ndek bener apa henteu ye guru ndek hayang tejubah piceun sorban piceun ngahalangan ibadah ka Allah ku jubah ku sorban yah pake kaos campur pake kaos bae ibadah ya cekira kiamat sih dibere khusus anu tambal-tambalan ya nya piceunna tangis bikeunan ka ditu moal jadi-jadi ibadah kos itu ah datang ka ngarumas diri ngahamba ka Gusti Allah. Urang teh nu ngahalangan teh kurang ngahamba. Kurang ngahamba ka Gusti Allah teh. Jadi kurang ngahamba teh boga perasaan. Urang aya boga perasaan, urang hebat. Boga perasaan, urang teh pinter, boga perasaan urang sugih, boga perasaan urang teh hebat. Eta mah nu ngahalangan tah. Dina ilmu kawalian ulah micinan perasaan-perasaan kos kitu tah ulah. Aya perasaan aing pinter, aing hebat, aing sugih, ulah. Itulah kehesean dina ilmu kawalian. Ngetek teu sembarangan jelemana di deuleuh heula. Siap apa henteu? Yuk dicoba heula ku kiaina. Henteu langsung di kiaina bangun henteu nyai teh apa. Urang datang ka dinya huhaeng huhaeng. Cenah cekena wali pan ngobrol malu teh si kiai. Ngarokok ngarokok. Ngetek jelema loba nu hasud nyanyana. Teh bohong. Hayang jelema lamun dibohong ge teh bunga. Alhamdulillah. Hah, berarti kan teka nyawan kawalianan. Ai urang mah lamun deuh teu mau kusun ye tolol meureun. Teu nyaho aing hebat meureun sia urang. Kurang hasud ka aing atuh. Jadi ai wali mah lamun dihasudan mun di lain-lain teh bunga. Alhamdulillah teka nyawan. Mun sakira-kira ka nyawan kawalianan ada atuh hancur awakna. Ujianana moal bisa. Moal bisa hees jeung pamajikan. Diperbutkan bayang, diusapan ku jelema. Mantek nyana-nana tihilok tilok nembongkan kawali ya. Tuh, mantek besi ayah di lembur, santri tilok sholat nah eta. Besi ayah kiai, numen judi nah eta, cekel, gantung. Tak jadi tetep kudu make hikmah, kudu make kitab, kudu make wilayah. Maka cerita Nabi nu 18 dibere nubuah mentok kuat. Tegigigig bayi akfur biha ulai faqad wakalna biha. Wallahu alamu bimaradi. Fa yakfur biha maka lamun kufur ahli-ahli Mekah. Iha kana ilmu tilu yakni kitab hukma nubuah teu percayanyana. Tenang Muhammad, andai kata anjeun dakwah Muhammad kemudian ahli-ahli Mekah teh teu percaya, teu percaya kana Al-Qur'an, teu percaya kana hikmah, teu percaya kana sifat kanabian, antepkeun Muhammad. Faqad wakalna biha. Maka nyata kaula bakal masrahkeun geus mempersiapkeun kauman laisu biha bikafirin ka kaom anu henteu kalalapit. Engke ge aya ahli-ahli Mekah ketika didawahan ku anjeun Muhammad kemudian nyana tea kufur teu percaya kana Al-Qur'an, teu percaya kana hikmah, teu percaya kana sifat kanabian, antapkeun Muhammad ke bakal aya kauman laisu bikafirin, bakal aya kaum anu teu kafir. Saha eta? Yakni sahabat Muhajirin jeung sahabat Anshar. Tenang Muhammad. Mantak urang ge urang ge lamun urang nyieun pesantren, kemudian dakwah. Aju aya jelema anu henteu sepen ka urang, teu percayaeun ka urang, inkar ka urang. Tenang. Kadang-kadang di dieu teu percaya, belah anu mah nurut ka urang. Kadang-kadang di dieu urang teu dipercaya, belah anu mah nurut ka urang. Atuh neang anu nurut bae lagi. Kawasan Allah. Ulah gigeg-gigeg biasa bae ngan urangna heula, urangna heula. Hiji deuk ngembangkeun Alkitabna jelas hukumna. Nomor kadua hikmah ulah aya naon-naon di jero dada. Nomor katilu tegerkeun tauhid urang ka Gusti Allah ulah aya muatan naon-naon insyaallah. Konsepna kos kitu. Jadi lamun urang teu boga anu kos kitu atuh ngolembar ibadah ka Gusti Allah dakwah. Ngolembar komo aya muatan-muatan ulah aya. Ulaika alladzina hadallah. Eta jelema-jelema nu 18 para nabi teh jelema anu ku Gusti Allah dipere hidayah. Fabihudahum makaku hidayahna jelema tersebut dituduhkeun kana jalan-jalan yakni tauhid jeung sabar teh iktadi nurut anjeun Muhammad sok tuturkeun Muhammad. Tuh para nabi anu geus dibere ku Gusti Allah berbagai kitab jeung hikmah jeung sifat kanabian anu melalui hidayah ti Gusti Allah bisa teger ngajalankeun ka tauhidan jeung sobar dakwah teh teu eureun-eureun terus bae deuk aya nu nuturkeun deuk eueuh tuturkeun ku anjeun Muhammad iqra tadi bejakeun kul la as'alukum alaihi ajra ka ulama teu menta naon ka aranjeun kabeh teu menta buruhan sugan hayang dibayar sugan hayang diboking sugan hayang dibere bejakeun Muhammad dakwah anjeun la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin aya Al-Qur'an teh kecuali piwuruk, kecuali mau'izah, kecuali pitutur lil alamina ka seluruh alam yakni ka manusia jeung jin. Piwuruk manusia jeung jin Al-Qur'an teh nyampaikeunana la as'alukum alaihi ajra. Ulah hayang nanaon asal geus diembel-embelan ajra moal beres di jerona. Urang neangan kuari nu dakwah Ambalaya deuk ti Jakarta loba deuk ti Pandeglang Ambalaya ti Serang ti Jawa Timur Jawa Tengah bahkan ti luar negeri mun urang deuk ngadatangkeun lobana luar biasa tetapi ieu tanula as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin ieu hese ulah aya kahaya komo make target nu ulah darengkeun burak. Ieu panggeus di target malah kudu kitu di DP-an sagala malah mah kudu di kitu masyaallah keri dakwah teh geus kitu ayeuna mah masyaallah geus titah diasupkeun ka rekeningna DP-na sekian tahap awal pembayaran sekian tahap dua sekian masya Allah muriga kebul ngeka rumah ja konsep-konsep nah dakwah la as'alukum alaihi ajro in huwa illa zikro lilan terapkan sebagai agama bakal luhur ulah ulah teh di urang di diri urang ulah hayang niatan-niatan hayang dibayar hayang diberi kabeneran, kabeneran. Di ditu geus nyadiakeun, geus nyadiakeun. Urang dibere, oh, masalah. Iman nu bahaya ge urang na hayang komo adu tawar mah. Tapi pan eta kos kitu teh henteu bisa dibohongan. Sanajan sabenerna mah urang mah henteu di dituna bae mere, teu bisa dibohongan. Teh podol sero. Bugeut timimitirna aja geus direncanakeun. Tak ieu tak do salah lah. Moal beres agama mun masih kede make ajro. Make lembaga pek bae asal ulah ajro. Make yayasan hek bae asal ulah make ajro. Make pondok pesantren salaf asal ulah make ajro. Urang dakwah panggung mimbar pek asal ulah ajro, asal geus make ajro. Geus. Ciut agama kajeng hukum. Las alukum alaihi ajr. Urang bikin yayasan mah enggak. Eta mah sekadar sistem hungkul, klasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3 andai kata. Andai kata. Kemudian ulah make ajro geus urang ayeuna mah. Sok. Nu boga mangga, nu teu boga mangga, hayo. Oh, masalah. Tapi kan teu kitu. Nu teu boga mah teu bisa diasupkeun. Nu susah mah teu bisa, nu pakir mah teu bisa. Air pondok pesantren mah los. Cenah ieu mah teu boga mah teu boga pasadaek masya. Cenah ieu mah teu susah jasa los. Deuk dahar geus teu masih bae. Oh, pesantren mah. Aya nu geus 15 tahun teu balik-balik sabodo. Aya nu geus 20 tahun los. Pokona mah pesantren mah suadaek. Ngajina kumaha nya bae. Kumanya na baengis, pokona mah di pondok na kumanya na ngaji na kumanya na ayuh baengis, walak bebas kumanya na. Eta pondok pesantrennya pas gitu. Jadi bangun nanti bangun itu tertata, bangun teh bangun ih dan naonan tapi dulu hasilna, masya Allah. Dulu hasilna di lembur tegap jasa lamunnya na geus jadi imam musola. Tegap jasa tah. Lu tata dina santri anu kopehna beureum teh. Sendalna sabeulah lain. Oh, di pondok da geus sapura kumanyana wae. Oh, barang imaman teh tegep jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Cak batangga teh teh santri teh di mana pondok di anu hebatnya. Coba barang yayasan. Guruna malah anu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Tepati para risae baca Qur'ana tuh encan jadah ka ditu ngariung bah santri mah bab ngariung teh bisaan jasa coba sekolah anu sekolah ngariung teu darekeun teu dididik ngariung ye pondok pesantren eh lawan budak ngariung ayo ngariung lo bantes etik seetikan moal panjang-panjang aing ngadoana seetikan mah geus pokona berakan teh seetikan. Enggak, sorban hati Nabi Dunia salah. Alhamdulillah. Iya, ada lobaan yang ngari unga. Ayo, ada 50-an. Maca kuluhnya 11. Kuluh Allah, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Barang 100 mah tetap rada loba yang biasa. Jadi ini harus situasi. Kamu bangsa sapulan, lah, nangis tak kudu di doaan lah. Nangis di doaan, nyahoni Allah, mang. Santri kos itu mantep jasa. Nah, jadi beda bae pondok pesantren sebab aya tetesan wali. Tah eta di Banten ku ari acak-acakan di Banten kesultanan. Kunaon eta lumantak acak-acakan? Atuh dicekel lain ku pesantrenan. Cekel coba ku pesantrenan. Beuh, aya hikmahan di jero. Sakola mah eueuh hikmahan. Pinter mah pinter bae. Teu bisa diandalkeun pinter eueuh hikmah mah. Lantaran eueuh hikmah mah eueuh bae. Urang cinta tapi lamun aya hikmah di jerona seakan-akan aya nu tersembunyi. Banten dicekel ku seunu sakola bae. Moal beres datang ka ieu rage. Ieu menang, ieu eleh, ieu menang, ieu eleh. Ieu ribut bae datang ka kuari. Cekel ku pondok pesantren. Santren keun heula. Sepuguh kiroat dari Banten mah pesantrenna atuh ulah kurang ti 15 tahun nya nanang geus mantep jasa tekudu ngahayang-hayang jadi pemimpin di Banten. Berjamaah terus unggal waktu, terus baca Quran didinya. Engkege pilihan langsung ti Gusti Allah. Dak itu ya pamimpin. Sia tepan itu geus lila ieu mah santren. Geus lah. Lamun geus ditunjuk ku kabehan kos kitu geus hese. Baheula Syekh Nawawi, Syekh Asnawi teh keur ngabangun, keur ngabangun Banten teh Syekh Asnawi, Syekh Asnawi cariin teh teh jadi ketua na pembangunan Masjid Banten. Ketua Masjid Banten teh Syekh Asnawi cariin teh teh jadi ketua na pembangunan Masjid Banten teh tah Syekh Asnawi dititah lantaran pamajikanana teh keturunan daripada Maulana Hasanuddin. Nah, nyana neangan na ka Sumatera tah. Neangan danana Syekh Asnawi teh ka Sumatera, urang Banten kaget. Kyai, atuh neangan dana mah lain ka Sumatera, di Sumatera monyet melulu. Gajah, duit ka Jakarta. Syekh Asnawi tenang bae sih, penting anggis kulakan pamimpin. Lain kitu atuh ipiraeun jadi sayu bae lana. Ya, nah, ieu bangun ieu anu kula ka Sumatera heula. Sumatera nya. Itu ke Sumatera langsung mentaknya lah ke ahli-ahli Sumatera. Begitu menta marere kadinya. Ah, simpen. Galobaan sorangan. Duit galobaan sorangan. Di Sumatera nu merena mah aya meureun sapuluhan mah tapi eta unggal pebrog-brog gagedean, anakan duit. Masyaallah, cak Syekh Asnawi teh bawa ka Banten, dibawa ka Banten. Isa nu mere ulah loba omong. Tak eta jeung wali mah kos kitu. Lain ka Jakarta neangan teh ka Sumatera. Diamparkeun sorban marere lah teh sapira di Sumatera tuh. Paling geus asen dua asen bungkuskeun ku Syekh Nawawi. Unggal poe ngagedean. Urang gede jadi pamimpin kos kitu mah tuh. Ngagedean sorangan duit. Wah, geus teu kabawa. Duit di Sumatera. Tak eta Syekh Asnawi mah kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah. Mentak eta tah takayu na takayu nu kuari di Masjid Syekh Asnawi takayu tah eta teh kapan menang di Sumatera eta kayu teh geus aya ratusan tahun. Oh, cek Syekh Asnawi teh ieu lamun dipake jang masjid yeuh naon kareng-kareng caringin muantep jasa. Kumaha eta? Datang Syekh Asnawi ka ditu. Begitu datang anu geus heseun ngalana ditepak doang ku Syekh Asnawi. Anjeun kayu dipergunakeun jang masjid caringin. Nah, bagus. Sakitu bae. Beres balik Syekh Asnawi ka ditu. Ka caringin. Kunaon teh kayu rubuh sorangan. Begitu rubuh sorangan datang aya di dieu bae di Merak. Eta saha nu mawa ti Sumatera ka Merak. Saha nu mawa eta ti Sumatera ka Merak kabeh. Kaget aya kayu gede jasa ieu teh yeuh. Oh, cek Syekh Asnawi dangkula cek jadi teh. Ngan eta nu mawana sa wallahu alam nu mawana mah. Eh geus, dibawa depan tim rak ka dinya hese deui bae. Hese teh tim rak deuk dibawa ka dieu ka caringin hese. Geus bae hese eundeuk make nu gede jasa kayuna. Isuk-isuk geus aya di dinya. Urang kita jadi lamun boga pamimpin kos kitu resep. Atuh ieu mah jadi pamimpin duit masjid areueuh. Sararial jasa. Wah, tetep betah urang dipimpin guru kos kitu mah. Kadana ngagedean atuh aya-aya heulanan. Ya Allah. La asalukum alaihi ajra. Ulah mentana naon ngembangkeun Al-Qur'an mah. Ulah in huwa taya. Huwa Al-Qur'an illa zikra lil alamin kecuali piuruk, kecuali nasihat. Kecuali pitutur lil alamin jang manusia jeung jin. Itulah konsep dakwah para nabi di baheula. Mimiti dibere kakuatan heula ku Gusti Allah. Nomor kadua, ieu ulah hayang nanao. Terapkeun geura ku urang insyaallah bakal muantep. Diterapkeun ku urang geus masantren heula. Geus beres pesantren mulai dakwah konsepna la asalukum alai ajro ulah hayang ajro-ajroan kom iring-iringan jeung pamarentah lain ulah kudu jeung pamarentah teh kudu didampingi pamarentah mata kaya MUI ge di negara Indonesia teh lamun eueuh MUI atuh cilaka kudu jasa kudu ngan nu caricing di MUI na nu geus teger tetap ulah ngagunakeun ajro andak di ilmu tarekat mah mangga jeung pamarentah ngan laranganna hiji mun encan usul ilallah mah ulah jeung pamarentah dua ulah asup partai laranganna nomor katiluna kudu sahar-sahar teh hudang tipeti nomor kota aya 10 larangan aya 10 perintah eta teh madak kanyahoan ku urang mulai kiai berbaragat yang pemerintah tenorekat berarti lain ulah lamun encan usul lamun geus usul bila perlu jadi pemerintah cara sesari Hidayatullah Maulana Hasanuddin jeung berbagai wali-wali jadi raja wah masalah jadi raja lamun kuat lamun teu kuat inget ka Gus Dur bae bungeunna lamun deuk dipertahankeun bisa jasa ngan teu sebab daun teu kuat Gus Dur teh akeh kata wae teu kuat. Jadi can siap Indonesia dirobah. Can siap ieu kuari bae ye di berbagai partai-partai. Can boga aya niatan anu bagus kadeuleunakan ku urang teh. Urang hese nuturkeunana. Ti Golkar can boga niatan bagus bangun deuk balik deui ka nu baheula. Atuh ti P3 sarua bae. PDI kitu keneh. Urang nuturkeun kumaha ti. Deuk ngarobah-robah na nagara teh kumaha encan aya nu niatan bener-bener jang nagara jang bangsa jeung rakyat. Ketika kos kitu kumaha? Tu balik deui teh kumaha nu merena mah ya tu tamat. Aya nu mere gede atuh tuturkeun. Oh nu mere. Cara lilaka deui bae. Tu ya. Teu lamun urang kitu aya pembimbing ngeunaheun ulah ngajijeung. Agama bae ngaji bae. Ngaji baik gerage ku ngaji insyaallah nah ialah konsepna hiji Allah nurunkeun kitab dua hikmah tilu sifat kanabian teger dakwah na nomor kaopatna la as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil'a wallahu a'lam.